بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan Bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah bab penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah wa qaulillah ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu in 'adhaba rabbika kana mahdhura. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya mereka itulah mereka orang-orang yang mereka ibadahi. Mereka justru mencari jalan yang bisa mendekatkan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Dan mereka berharap akan rahmah Allah Azza wa Jalla dan takut akan siksanya. Sesungguhnya siksa Rabbmu merupakan sesuatu yang harus ditakuti. Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab dengan kitab at-tauhid. لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك بين رحمه الله في هذا الباب معناه. Tatkala musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menyebutkan di dalam bab-bab yang telah berlalu tauhid, keutamaan-keutamaannya, mendakwahkannya, takut kepada lawannya yaitu kesyirikan, maka beliau rahimahullah menjelaskan di dalam bab ini maknanya, makna tauhid. لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه. Karena sesungguhnya sebagian manusia keliru dalam memahami maknanya. فيظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط. Dia menyangka bahwasanya maknanya adalah penetapan tauhid rububiyah saja. Wa hadza laisa huwal murada bitauhid. Dan ini yaitu tauhid ar-rububiyah bukanlah yang diinginkan dengan tauhid. Wa innamal muradu bihi ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب من أنه إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك. Dan hanya saja yang diinginkan dengan tauhid adalah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Musannif rahimahullah sebagiannya di dalam bab ini, yaitu mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah dan berlepas diri dari kesyirikan. Wa'atafa syahadata alla ilaha illallahu ala tauhidi liyubayyina anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fihi. Dan musannif rahimahullah mengatafkan syahadat la ilaha illallah kepada tauhid untuk menjelaskan bahwasanya makna keduanya sama. Tidak ada perselisihan padanya. Yad'una ay yad'unahum min dunillahi. Yad'una, mereka beribadah, yaitu beribadah kepada mereka selain Allah Azza wa Jalla. Wahumul malaikatu wal anbiya'u was salihun. Di sini tertulis as-salihin. Yang benar as-salihun, marfu'. Yaitu para malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh. Wa ghairuhum, dan selain mereka. فَالضَّمِيرُ الْفَاعِلُ فِي يَدْعُونَ رَاجِعٌ إِلَى الْكُفَّارِ. Maka domir yang merupakan fa'il di dalam yad'una, yaitu domir wawu, kembalinya kepada orang-orang kafir. يَبَتَغُونَ أَيْ يَتْلُبُونَ. يَبَتَغُونَ yaitu meminta, mencari. والضمير الفاعل فيه راجع إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم. Dan domir yang merupakan fa'il di dalam yabtaguna, yaitu domir wabu, kembali kepada yang diibadahi dari kalangan para malaikat dan yang semisal dengan mereka. Jadi fahami bentuk ayat ini, ikhwan, ulaika alladhina yad'una yabtagunahum. Di sini ada dhamir yang dihapus, yaitu hum pada yad'una. Asal kalimatnya ulaika alladhina yad'unahum yabtaguna. Perhatikan, fa'il pada yad'una berbeda dengan fa'il pada yabtaguna. Fa'il pada yad'una, wawu kembalinya kepada orang-orang musyrik yang mengibadai selain Allah. Yabtaguna, domirnya, fa'ilnya domir wawu, kembalinya kepada yang diibadahi, orang-orang soleh yang diibadahi. Dan hum pada yad'unahum, kembalinya kepada orang-orang saleh yang diibadahi. Al-wasilatu ma yutaqarrabu bihi ilallahi. Al-wasilah, yaitu yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fama'na tawassala ilallahi amila amalan yuqarribuhu ilayhi. Maka makna bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengamalkan suatu amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. ويرجون رحمته أي لا يرجون أحدا سواه. Mengharapkan rahmahnya, yaitu tidak berharap kepada seorang pun selain Allah Azza wa Jalla. وَيَخَوْفُونَ عَذَابَهُ, dan takut akan siksanya, أَيْ لَا يَخَوْفُونَ أَحَدًا سِوَاهُ, yaitu tidak takut kepada siapapun selain Allah Azza wa Jalla. المعنى الإجمالي للآية, معنى سرى جلوبال آيات إني, أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يبادرون إلى طلب القربة إلى الله. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa orang-orang yang diibadahi oleh orang-orang musyrik selain Allah azza wa jalla dari kalangan para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, mereka bersegera untuk mencari kedekatan kepada Allah azza wa jalla. فَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, mereka mengharapkan rahmahnya dan takut akan siksanya. فَإِذَا كَانُوا كَذَلِكَ كَانُوا مِنْ جُمْلَةِ الْعَبِيدِ, maka apabila mereka demikian keadaannya, berarti mereka termasuk di kalangan para hamba Allah Azza wa Jalla. فَكَيْفَ يُدْعَوْنَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى, lalu bagaimana mungkin kemudian mereka diibadahi bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُمْ مَشْغُولُونَ بِأَنفُسِهِمْ, sementara mereka sibuk dengan diri-diri mereka sendiri. يَدْعُونَ اللَّهَ, mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. وَيَتَوَسَّلُونَ إِلَيْهِ بِعِبَادَتِهِ, dan mereka bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah kepadanya. مُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِلْبَابِ, kesesuaian ayat ini dengan bab, أَنَّهَا تَدُلُّ على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله. Kesesuaian ayat ini dengan bab adalah bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, makna tauhid wa syahadati, makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah meninggalkan apa yang orang-orang musyrik berada di atasnya berupa peribadahan kepada orang-orang saleh, meminta syafaat kepada mereka menuju Allah Azza wa Jalla, yaitu menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla dalam menyingkap kemadaratan atau memindahkannya. Lianna dhalika huwa syirkul akbaru, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan syirik besar. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, al-ula yang pertama, ar-raddu, على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع. Bantahan. Kepada orang-orang yang beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh dalam menyingkap kemadaratan atau mendatangkan kemanfaatan. Bi'anna ha'ula'il mad'awina la yamlikuna li'anfusihim darran wala naf'an. Bahwasanya orang-orang yang diibadahi tersebut tidaklah mampu menolak kemadaratan dari diri mereka, tidak bisa pula memberikan kemanfaatan bagi diri mereka. فَكَيْفَ يَمْلِكُونَ ذَٰلِكَ لِغَيْرِهِمْ. Lalu bagaimana mungkin mereka mampu melakukannya untuk selain mereka? الثَّانِيَةُ yang kedua, بَيَانُ شِدَّةِ خَوْفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنَ اللَّهِ وَبَيَانُ رَجَائِهِمْ لِرَحْمَتِهِ. Penjelasan besarnya ketakutan para nabi dan orang-orang saleh kepada Allah Azza wa Jalla dan penjelasan harapan mereka terhadap rahmahnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan ingatlah, tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian ibadahi, kecuali zat yang telah menciptakanku. Karena sesungguhnya ia akan memberikan hidayah kepadaku. Qala syarihu hafidhahullahu ta'ala, Syekh Saleh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala mengatakan, Bara'um mimma ta'budun ay bari'um min jami'i ma'budatikum. Yaitu berlepas diri dari seluruh sesembahan-sesembahan kalian. Illa alladhi fatarani ay khalaqani. Yaitu yang menciptakanku. Wahuwa Allahu, dan dialah Allah Azza wa Jalla. فَهُوَ مَعْبُودِ وَحْدَهُ. Maka dia Allah Azza wa Jalla adalah sesembahanku satu-satunya. الْمَعْنَى الْإِجْمَالِيُّ لِلْآيَةِ. Makna secara global ayat ini, أَنَّهُ يُخْبِرُ سُبْحَانَهُ عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَخَلِيلِهِ. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan tentang hambanya dan rasulnya serta kekasihnya. Annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qawmuhu. Bahwasanya beliau, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi oleh ayah beliau dan kaumnya. Walam yastathni illa alladhi khalaqahu. Dan tidaklah Ibrahim alaihi salatu wasallam mengecualikan melainkan zat yang telah menciptakannya. Wa huwa Allahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ يَعْبُدُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala semata, tiada sekutu baginya. munasabatul ayati lil babi. Kesesuaian ayat ini dengan bab. Annaha dallat ala anna ma'na at-tauhidi wasyahadati an la ilaha illallah huwal bara'atu minasy syirki wa ifradullah bil ibadati. Kesesuaian ayat ini dengan bab adalah bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah berlepas diri dari kesyirikan dan mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Fa inna la ilaha illallah tashtamilu 'ala an-nafyi alladhi 'abbara 'anhu al-Khalil biqawlihi innani bara'un. Karena sesungguhnya la ilaha illallah mencakup peniadaan yang diungkapkan oleh Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan ucapannya, sesungguhnya aku berlepas diri. Wal ithbati alladhi 'abbara 'anhu biqawlihi illa alladhi fatarani. Dan la ilaha illallah juga mencakup penetapan yang diungkapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan ucapannya, kecuali zat yang telah menciptakanku. Ma yustafadu minal ayati. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula yang pertama. Anna ma'na la ilaha illallahu tauhidullah bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'atu min ibadati kulli ma siwahu. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya semata dan berlepas diri dari peribadahan kepada segala sesuatu selainnya. Athaniyatu yang kedua, izharul bara'ati min dinil musyrikina. Menampakkan sikap berlepas diri dari agama orang-orang musyrik. Athalithatu yang ketiga, masru'iyatu tabarri min a'da'illahi, disyariatkannya berlepas diri dari musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, walau kanu aqraban nasi, walaupun musuh-musuh Allah Azza wa Jalla tersebut adalah manusia yang terdekat sekalipun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawlihi ta'ala, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, mereka, yaitu ahlul kitab, menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Dan mereka menjadikan pula Al-Masih bin Maryam sebagai sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Dan padahal tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah hanya kepada sesembahan yang satu. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain dirinya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, ittakhadhu ay ja'ala al-yahuda wan-nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara menjadikan, ahbarahum ay ulama'ahum, ahbarahum para ulama mereka, waruhbanahum ay ubbadahum para ahli ibadah mereka, arbaban ay musyari'ina lahum, arbaban yaitu pembuat syariat bagi mereka, yuhalliluna wa yuharrimuna, mereka menghalalkan dan mengharamkan, li'anna at-tashri'a min khasa'isir rabbi, karena sesungguhnya pensyariatan termasuk kekhususan Rabb subhanahu wa ta'ala. Faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadahu rabban, maka barang siapa mentaati makhluk di dalam pensyariatan, sungguh dia telah menjadikannya sebagai Rabb. Wal masih ibn maryam ay wattakhadhu isa alaihi salam rabban bi'ibadatihim lahu, yaitu dan mereka menjadikan Isa alaihissalam sebagai Rabb dengan peribadahan mereka kepadanya. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala sesuatu yang mereka sekutukan, ay tanazzahallahu ta'ala wa taqaddasa anisyurakai wan nuzara'i, yaitu tanazzaha dan taqaddasa semakna maha suci, maha suci Allah Azza wa Jalla dari sekutu-sekutu dan segala sesuatu yang serupa dengannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.